Sugeng rawuh dhateng jenengipun Rama Kyai Haji Miftah Maulana Abdurrahman. Dhateng jenengipun rawuh wonten ing Masjid Senaga langsung wonten ing podium. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh mini sepuh ingkang estu kawula takdimi, para pejabat ingkang kersa rawuh ingkang kula hormati, sedaya panitia ugi para jamaah kaum muslimin wal muslimat pengajian MWCNU Kecamatan Luwano ingkang mapan wonten ndasmu minggir ora ketok. Ingkang mapan ning kene ana. Ingkang masjid wonten Masjid Jami' Al-Iman Sunan Geseng. Geseng niku cara basa kula Irma niku. Napa niku Irma irenge masyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, mapunten kula nembe melek. Soale turu kula namung teng mobil. teng mobil. Jadi niki alon-alon kali balik ke nyawa. Tur panitia mboten usah nyuguh kula pas poso. Ingah-ingih ra kowe. Demel Pak Dan Ramil mawon niku unjukane. Oh, napa ngecah hadroh iki rupane mesake iki. Soale rupamu ra meyakinkan. Bapak Ibu, kula nulis wonten tembok pembatas antaranipun pondok lan kuburan. Kebetulan pondok kula niku lak tanggane kuburan. Kidul kula niku omahe pendeta, lor pondok niku kuburan. Dados tangga kula niku tangga sing paling ayem soale kuburan. Dados selawase urip kula niku mboten nate padu kalih tangga kula. Wonten tembok makam menika dalem nyerat setunggalipun tulisan ingkang unine jalma tan kena kinira. Jalma tan kena kinira menika merupakan tafsir saking ayat Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Pemahaman saking ayat menika dos pundi? Ingkang nomor sepindah, nomor siji, dadi menungso niku ora usah kakean ngatur. Soale napa? Ngrumangsani awake dhewe urip ning alam donya menika sampun wonten ingkang ngatur. Dadi uripmu niku ora usah kakean ngatur, merga urip niku pun wonten sing ngatur. Kewajibane awake dhewe napa? Nderek karo sing ngatur. Napa kok kudu melu sing ngatur? Soale menungso niku lak makhluk lemah. Menungso niku sifate ora iso, Allah sing maha ngatur niku sifate maha iso. Sing ora iso kudu manut karo sing maha iso. Sandangane menungso niku mboten iso. Contoh, kula saged turu ning mobil niku mergo nggih turu kula niku namung teng mobil. Tur kula iso turu niku mergo digawe turu karo sing maha turu. Menawi kula mboten digawe turu ya ora iso turu. Contone jenengan mapan ning dhuwur amben. Kasure kandel, selimute kandel, bantale kandel. Bahkan ana selimut sing iso ngentut. Ajeng mapan turu maca donga bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Napa jaminan bar maca donga jenengan iso turu? Mboten. Buktine kathah wis maca donga tapi matane ketap-ketip ra iso turu. Soale napa? Allah dereng ngersake jenengan turu. Tapi heran kula bapak-bapak lawanu maca donga ning dhuwur amben matane ra turu-turu. Tapi yang ngrungokke khotbah Jumat ning Masjid Al Iman Sunan Geseng ora usah maca donga matane. Wonge ya teko ni. Ya melu guyu. Niku. Mila kula sering dipentangkleti. Gus, obat tidur yang paling mustajab itu apa? Khotbah Jumat. Mandi nih turu perkara sing gampang mawon awake dhewe mboten saged yen mboten diturokke kalih Allah. Mila menawi panjenengan maos kitab Al-Hikam tulisan Ibnu Athaillah menika wonten setunggalipun dawuh saking Ibnu Athaillah, arih nafsaka minat tadbir. Bebaskanlah, istirahatkanlah dirimu dari apa? Dari ngatur. Dadi urip piro sak kakean ngatur wong perkara sepele mawon ora iso kok dadak ngatur-ngatur. Iki bocah-bocah hadroh iki. Kowe iki iso nguyuh, ora kok kowe mergo pinter nguyuh iki ya ora. Ora kok ahli dalam bidang nguyuh no ya ora. Awake dhewe niki iso nguyuh mergo digawe nguyuh karo sing menehi nguyuh. Yen mboten nggih mboten saged. Kula nate ngajak anake Kapolres Sleman niku badhe tindak umroh kedah suntik meningitis. Menawi setri menika lak kedah nguyuh mergo tes urin. Teng jero kamar mandi niku 30 menit uyuhe ra metu-metu. Tak dodok lawange, "Nduk, ngopo ra rampung-rampung dereng medal, Pak Kiai?" Lah kula lak ngomong, "Alah iki nguyuhe ra iso goblok men." Lah kula ndelalah kebelet, gantian kula mlebu kamar mandi. Tak denden nggih, ra metu-metu. Kula mbaten nguyuh ra iso iki ngopo to, aku juwengkel aku tak obat abetke. Yo ra metu. Lah ngono dereng ngersake kok, ora iso. Yo tak selentik ndase barang yo ra metu. Nganti keju nika ra metu-metu. Niku membuktikan bila menungso niku sifate ra iso apa? Apa? Bapak Ibu, menawi menungso niku saged napa-napa. Lak didelok sangka profesine umpamane. Kudune dokter niku umure paling dawa. Soale napa? Wong dokter niku biasa nambani wong liya, wong lara. Ning nyatane dokter ya mati. Niku nuduhke bilih dokter niku ya ora iso apa-apa. Mila kok wonten sing kandha dokter ki wong pinter salah, dokter niku wong goblok. Buktine napa? Saben wong teko ditakoni. Lak pinter ngopo kok dadak takon. Dokter niku lak sing pinter mung siji to. Sinten? Dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik. Pinter niku. Ra iso apa-apa. Menawi menungsa niku ora iso apa-apa, kudune sing paling pinter niku ya anake guru. Wong soale guru biasa minterke wong anake wong liya. Ning nyatane anake guru ya kata sing goblok. Soale napa ora iso apa-apa. Lah didelok sangka profesine kudune omahe polisi niku sing paling aman. Wong polisi pekerjaane ngamanke omahe wong liya. Ning nyatane akeh omahe polisi ya kemalingan. Lah didelok sangka profesine kudune banser niku anake paling akeh. Lah engke pus ape bantere, Bro. Ning nyatane ya akeh banser sing ora duwe anak kok. Bu. Lah didelok sangka profesine menungso niku iso tenan. Kudune kuli bangunan, tukang bangunan niku omahe paling apik. Soale tukang bangunan gaweane gaweke omah wong liya. Ning nyatane akeh kuli bangunan sing rung duwe omah. Gen apa mboten, Bu? Nggih. Niku nuduhaken bilih menungsa niku sak janjane sifate ra iso apa-apa. Mila kudu gandulan karo sing Maha Isa, Maha Kuwasa. Mila wonten kitab Hikam menika Ibnu Athaillah dawuh, bismillahirrahmanirrahim, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu binafsika. Jangankan kok awake dhewe kalih Allah. Kula diundang panitia niku lho, lak ora disuguh tisu, ya tisune ora teko. Padahal aku pilek, ngenteni tisu ya ora teko-teko. Niku mawon kudu nembung kok kalih panitia. Apa meneh karo Gusti Allah. Wong poso lak oleh nganggo tisu senajan ora oleh ngombe. Panitiane rodok pekok kowe mah. Kowe aja ngomong kurang gede. Iki mending. Iki eti subekas sok padha. Napa dawuhipun Ibnu Athaillah niki wau. Bismillahirrahmanirrahim. Mata waqafa ora bakal mandek. Matlabun sawijine panyuwunan anta talibu bi rabbika, ketika panyuwunane panjenengan menika panjenengan sandarke marang Gusti Allah. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaan itu kamu sandarkan kepada Allah. Seberat apapun penjaluk panjenengan, yen panjenengan nyandar kali Gusti Allah niku rasane enteng. Contoh sing paling gampang mawon. Jangankan kok sandaran kali Allah. Kula niki ngasta tongkat niki lak fungsine damel sandaran. Niki mawon rasane nyaman. Penak. Namung sandaran kali tongkat jalin niku rasane kepenak. Napa meneh yen awake dhewe niki sandaran karo sing gawe jalin. Luweh enak. Mila yen ibu-ibu bojone ra gelem disandari pundake. Sampeyan jawab, ora apa-apa Mas, awakmu ra gelem tak nggo sandaran, aku duwe sandaran liyane. Kok mertua? Allah goblok ta iki malah mertua. Malah marotua iki kepiye ta? Banter luput. Sandarane Allah. Wala tayassara lan ora bakal dadi gampang matlabun sawijine panyuwunan anta talibu binafsika, yen awakmu percaya kali kemampuanmu. Sakjanjane enteng, sakjanjane perkara niku gampil. Tapi dadi abot, soalnya napa? Awake dhewe niki sumek sende-sendene sumandare maring sinten maring awake dhewe. Abot, Pak. Ora iso. Perkara sing abot panjenengan sandaran karo sing maha kuwasa rasane enteng. Panyuwunan sing jak jandane enteng, tapi mergo percaya karo kemampuane dhewe rasane abot. Ngoten. Lah awake dhewe niki lucu, lak sandaran karo menungso niku rasane ayem, sandaran karo Kang Maha Kuwasa niku malah mboten ayem. Contoh menawi jenengan nate numpak pesawat, nek cah mburi iki didelok saka rupane ya urung tahu sih. Wis tahu ya, pesawat HP. Wong numpak pesawat durung kenal kalih pilot, ora kenal karo pramugari, ora kenal karo perusahaane. Begitu mlebu pesawat, numpak pesawat, lungguh ning kursi pesawat, rasane ayem. Diatur karo pilote karo pramugarine niku manut. Pramugarine ngomong, duduk bapak-bapak di tempat di kursi, lungguh. Kencangkan sabuk pengaman, sabuke dienggo. Buka jendela, jendelane dibuka. Turunkan sandaran kursi, dibuka. Nanti ketika cuaca buruk, bapak ibu jangan ke kamar mandi, manut. Nyuwun sewu. Numpak pesawat rong kenal karo pilote rasane ayem. Lah niki urip teng alam donya kenal karo sing duwe donya. Ngopo kok uripmu ra iso ayem? Berarti lah awake dhewe luwe percaya karo pilot tinimbang karo Gusti Allah. Ning jero pesawat nggih manut. Basan urip ning alam donya kenal karo sing duwe donya, piye piye piye piye piye piye piye. Arep pengajian santunan anak yatim bulan Muharram, rapat muncul rencana anggaran belanja habis sekian juta. Ketua panitia ini mikir, waduh golek duit songko ngendi kio. Waduh kok duitnya kurang. Apa meneh pengajiannya adalah musim mudan. Begitu rapat tenanan duit golek, hari pengajian adalah udan. Panitia ini gemreneng. Waduh kok malah udan. Niku lak berarti kehilangan Gusti Allah. Ora percaya karo Gusti Allah. Mbok jenengan niku dunia percaya kaya kula. Kaya kula ngoten iki diundang ngaji kali tiang lawan ora tahu mikir sang. Soale kula percaya. Ngono lho pahamane niku. Ngono lho Ndan. Ndan daliman niki. Soale kula percaya, kula ora usah mikir sangu. Soale kula percaya sing mikir sangu niku panitia. Iki bocah-bocah iki lho, hadroh ya ora usah mikir sangu. Ora usah. Sangoni ya ditampa. Ora disangoni ya pamite bola-bali ngono. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, gawe akidah sing model ngoten iki niku angel, Pak. Angel. Padahal Allah lak wis dawuh, la takhaf wa la tazan. He wong lawanu, nomor 1 awakmu aja wedi. Ngopo ora kena wedi? Lah wong kowe tak kancani kok wedi. Aku gawe awakmu ki aku tanggung jawab jari Allah. La tahzan, aja susah. Kowe ngopo susah? Sing mbok pikir apa? Ayo tak takon kali tiyang luwano. Bapak Ibu rahimakumullah. Jenengan urip teng alam donya niku mergo karepe jenengan apa mergo karepe Allah? Oh karepe Allah. Lah awakmu jawab mergo karepe wong tuamu ora iso le. Wong akeh wong tuwa gawe anak ya ora dadi-dadi kok. Wong anak niku rahasiane Gusti Allah. Rabi tenanan bendina kelon ora dadi-dadi, bahasan bocah SM aning pinggir lapangan dadi ngono kuwi yo. Wangel ngoten niku. Awake dhewe urip ning alam donya niki mergo diundang karo Allah. Berarti panitiane urip niki sinten? Allah. Wong panitiane pengajiane lawanu mawon ngayem. Ke apa meneh panitiane Gusti Allah. Yen jenengan urip ning alam donya niku mergo diundang karo Allah. Panitiane urip niku Allah. Berarti sing tanggung jawab kali uripe jenengan sinten? Allah. Padha karo jenengan diundang slametan tanggane, jenengan ora usah repot-repot mikir berkat. Soale berkat niku urusane sing ngundang. Kewajibane jenengan waton mangkat mesti keduman. Asal lungguhe ra pindah-pindah. Mesti kebagian, Bro. Kowe rong kebagian. Panitiane lali. Lah contoke ngeten. Jenengan di omah, omahe kaca tok. Anake tangga-tanggane jenengan duwe anak dolanan bal-balan. Ngeten ta? Delala bali kena kacane jenengan. Der umpamane pecah. Tendang kacane pecah. Lah. Delala. Tanggane jenengan sing anake nendang bal ngenake kaca omahe jenengan niku wong tuane apian, sugih tur lomo ora lalen. Sugih lomo ora lalen. Kan oke lah wong sugih loman tapi lalen iki cilaka kuwi, cilaka. Niki sugih loman apian ora lalen. Begitu kacane jenengan ditendang karo tanggane dhiyen. Jenengan mesti ayem. Alah ora apa-apa wong anake wong sugih tur wonge apian. Tur ora lalen niku. Begitu jenengan matur kali tanggane, Pak nyuwun sewu, omah kula kacane pecah. Wong anake jenengan dolanan bal, bali ditendang kena kaca omah. Mergo tanggane jenengan niku wong sugih tur apian loman ora lalen. Ya enak mawon. Pun kula ijoli. Niki mung tangga sing sugih. Lah wae dhewe iki duwe Gusti Allah sing luwih sugih daripada tanggane kok. Ngopo? Lah mung lamaranmu ditolak cah wedok. Enteng bro, enteng. Allah ki gudange wong wedok tak kandhani. Mila lak iso sing mau apel iki ra tanggamu. Tapi Allah. Mila aku ngomong to, sejumlah-jumlahnya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Paling akhirnya mau nyanyi lagu Nevia Valen. ditinggal rabi. Atiku rasane loro, nyawang konco adoh karo agomo, randuwe toto kromo, Qurane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Aku ngerti ra mok tabuhi, bayaranmu ra jelas kok. Di panitia. Oh, sing kaya wedhus iki. Uripe dhewe niki diatur, sing ngatur wong top niki, maha top niki. Marko top. Tanggane sugih apian mau nek dhe ayem kok ngopo karo Allah rata wahyem. Ya Allah. Aneh. Kadang-kadang malah mung luwe percaya karo cangkeme pejabat, cangkeme DPR, ndobos niku pun. Tak percaya kula. Apa meneh musim-musim kampanye wonten niki ya. NU niku laris. Musim kampanye wonten niku kabeh wong ngakune NU, Pak. Kabeh ngakune NU. Sing abang NU, kuning NU, ijo NU, ireng NU. Kabeh. Ya maksudku lagi dadi NU niku mbok NU sing istiqomah. NU kok mung NU nawaitu. Nawaitu menajeng pileg. Kula iki lajeng pemilu wonten iki mumet kok mlaku-mlaku ning dalan niku. Setan demit iblis niku ora wani manggon wit-witan. Soale gumun ndelok gambare caleg dipasang ning wit-witan. Saking okehe ngoten. Ya, mbok yo lak melu ngaji ki istiqomah, wis dadi yo ngaji, sadurunge ngaji yo bar dadi ngaji. Ora kok mung manfaatke ngaji. Piye-piye barang niku lak mung diapusi to kali caleg-caleg niku. Mbak pikir-pikir suwe-suwe caleg niku nganggep kiai niku mung kaya dong salam, mung kaya laos. Tegese napa? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Aku mbok ketok apa ora aku yo radong wae aku ora urusan. Ya maksud kula mbok ya sing istiqomah. Arep dadi nyedak karo NU, lak wis dadi kudune ngopeni NU. Lak teng Yogya niku lak mboten. Ajeng nyalek niku biasane modale loro. Siji wani, loro sabar. Napa niku? Wani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Biasane. Iki wong NU seolah aku dadi anggota DPR tak bangunke kantor MWC umpamane. Begitu dadi DPR ditagih, Pak DPR pripun kantore? Sing sabar yo. Ngoten ya. Cangkem, cangkem. Kaya sing istiqomah ngopeni NU niku insyaallah sing nyelametke kira DPRmu tapi NU-mu. Mila jenengan pirsani teng alam donya akeh wong dipenjara mergo dadi DPR, ora ana wong dipenjara mergo dadi pengurus MWC NU. Niku sing kula critake teng Yogya lho nggih. Teng Porojo insyaallah. Sapa sing ngomong sami ngawur. Teng Purworejo insyaallah. Luweh nemen. Percaya karo Allah. Panitiane sinten? Allah. Kaya ibu-ibu niku lak ngremehke to. Ana cah lanang apik saleh pinter hadroh. Wis ra pituh putih ireng. Ya duwene mung kuwi tok salehan. Dilamar, nglamar anake wong. Anake jenengan dilamar kali bocah niku. Kadang-kadang pertanyaan pertama napa, Bu? Kawean pekerjaan. Kula wani matur ngoten soalnya napa kula gadah pengalaman ditolak ngelamar gara-gara rung duwe pekerjaan. Sakit hatiku. Sakit ndak tenan. Wong tuwa niku lho aneh. Anak dipacari wong tuwa ikhlas, anak dirabi wong tuwa ora ikhlas. Bu, anake kula ajak teng Borobudur nggih. Kono le, gek mangkat. Aja suwe-suwe, nggih. Pacaran lho kuwi. Bu, anake kula ajak teng pantai. Kono mangkat. Bu, anaknya kalau ajak teng Kaliurang Jogja, kono mangkat, ojo lali ibu tumbas ke jadah. Ibu kurang ngajar toh, tempe nih anak dijol ke jadah. Menunggu wong tua ki percaya, ngecol ke anak niku percaya. Padahal wong wedok ibu-ibu jenengan kulo kandhane ampun ngomong-ngomong kuwi. Hati-hati wong lanang niku codot tak kandhane. Malah jenengan takon termasuk jenengan Gus. Oh, piye to? Begitu anake dilamar tenanan. Bu, kula sampun dangu pacaran kali anake panjenengan angsal mboten anake kula rabi. Kadang pertanyaan apa? Pekerjaanmu apa? Gajimu piro kok wani ngelamar anakku? Padahal kula mbien ngelamar ki ngoten. Begitu kula ngerti cah wedok seneng langsung kula lamar. Begitu kula lamar, kula niku lak rabi mergo kepepet. Loh, seudan to mesti meteng dhisik. Wo. Kiai kok meteng dhisik. Emangnya aku codot. Tegese kula rabi mergo kepepet niku sak janjane kula pengin kula dereng pengin rabi. Mergo umur kula nembe 24 taun kula duwe cita-cita rabi umur 20. Tapi kula sering dilokke kali kanca-kanca kiai. Soale napa? Kula durung rabi tapi biasa dijaluki tulung ular-ular manten. Pengajian kon ngandani wong rabi. Kanca-kanca kula niku do protes. Alah Gus Tony Boster watonmu nindo bose barter. Jadi ngimpun kula jawab, ya rapopo, apa dumai durung rabi rakono ngandani wong rabi. Kudune ya oleh, buktinya mbak kau, mbak mudin, mbak lebe kaya, urung tau mati, mudah lagi jenazah. Apa ya apa yang kudu modar disek lah ya orang. Lah tong mriki namine napa lebe kau mudin. Kau, wah urung tau mati, mudah lagi jenazah. Akhirnya kula dalili, napa bu? Begitu kula ditolak, kula kan matur. Angsal mboten Pak kula rabi putrane. Sampun nyambut damel. Dereng. Wis duwe gaji. Dereng. Lah kok wani-wanine ngomong ngoten. Mas, lak sampean iki durung rabi rung duwe pekerjaan, sok anak bojomu mau pakani apa? Wah, kula muntap, kula nesu. Calon maratua, rungokno kupingmu, aku. Contonan lak wani, contonan. Matur asyaku fir rizki syaku fir rozik, orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Leres kula dereng nyambut gawe, leres kula dereng duwe gaji, tapi kula gadah rezeki. Bedane gaji kali rezeki nopo? Gaji itu hanya sebagian kecil dari rezeki. Soal anak bojo kula besok mangan nopo niku mboten urusan kula, tapi urusane Allah. Jenengan ngerti nopo mboten bapak calon mertua? Entung dibungkus godhong gedhang, ora ana sing makani, buka isine ya lemu harepe ngopo. Jenengan dadi calon mertua kudu paham, wong rabi kuwi mbukake dalan loro. Apa kuwi? Siji dalan rezeki, nomor loro dalan bayi. Aku yang ngomong. Yes, aku. Ngopo aku? Iki jomblo iki. Kok ra ngelak ngombe kowe le. Masuk Pak Eko. Lah wong entung ngira nyambut gawe manggon ning jero godhong gedhang dibukae ya lemu kok. Nggih napa mboten, Bu? Ngapa wae dhewe ora percaya karo rezekine Allah? Cecak niku lho, Ndan. Niku rezekine luwih angel daripada awake dhewe. Awake dhewe niki golek rezeki diwenehi tangan loro, sikil loro. Cecak niku cak dalane golek rezeki napa, Pak? Ilat, melet, melet. Rezeki ini ngenteni nyamuk, begitu nyamuk tuh kong urep kok urep. Menunggu santri kula kita takon cecak nih kok senggamane pripun nggih Mbah, cangkemmu takon aneh-aneh, cecak kok kelone piye lho. Sing cetok cecak niku kelone ora mlumah, lak mlumah tiba. Jadi kesimpulannya lah jenengan, lungguh-lungguh ono cecak tiba, cecake nembe kelon. Lali mlumah. Takono aneh-aneh cecak kelone pripun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ora kena ragu. Ora kena ragu. Kenapa Bapak Ibu ini saya sampaikan? Karena biasanya menjelang tahun baru Suro atau tahun baru Muharram, akidah awake dhewe iki slenco. Karena apa? Banyak di antara kita kemudian yang meyakini ada kekuatan lain selain Allah. Banyak kemudian yang keyakinannya berpindah dari Allah. Padahal Kanjeng Nabi dawuh amaroni rabbi an uksira qaula la qaula wala quwata illa billah. Niki disunake diwaca ping 100 saderenge matahari terbenam bar ngasar. Jadi kaya Pak Dan Ramil ning kantor sadurunge ngasar maca la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah. Ibu-ibu ngaten. Saderenge matahari terbenam ping 100 mawon la haula wala quwata illa billah. Akan dimudahkan seluruh urusannya, dikabulkan doa-doanya, dan akan dikasih hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jones jones iki, jomblo ngenes iki. Jomblo ireng pisan. Rasul berkata, Allah Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Yakin pun Allah rampung urusanmu. Allah mampu menjadikan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi angel mung gue menungso, enteng mung gue Gusti Allah. Kere dadi sugih iso. Contohnya sinten? Sak labah. Kere dadi sugih. Sugih dadi kere iso. Contohnya Korun. Manusia biasa jadi raja bisa, contohnya Dawud. Dawud itu namung tukang ngarit, perang karo raja Jalut, plinteng dase Jalut mati, Dawud dadi raja. Iso. Jadi senajan kowe ireng kaya ngene iso le dadi raja. Minimal lah raja singa, minimal lah. Iso lho, raja Borobudur kan ya iso. Tapi juga sebaliknya, manusia biasa jadi raja, Allah mampu, tapi Allah juga mampu menjadikan raja di raja jatuh menjadi orang hina. Contohnya sinten, Fir'aun. Fir'aun ki malah ngaku Gusti Allah, Bu, ana rabbukumul a'la. Fir'aun ngomong, aku ki pangeranmu sing paling dhuwur. Soalnya napa Fir'aun niku uripe digawe gampang karo Allah. Fir'aun niku seneng terus ora tau susah. Duwe-duwe terus ora tau duwe utang. Fir'aun niku nyuwun sewu mangan mawon ora tau sliliten. Nganti penake dipenake karo Allah. Jane mbiyen niku nate Fir'aun niku sliliten tapi misuh-misuh. Begitu misuh-misuh Allah niku ngutus malaikat kon dandani untune Fir'aun. Malaikate takon, napa kok kula dadak dandani untu dandanono? Mosok ngaku Gusti Allah mangan kok sliliten. Dandani karo malaikat. Pandani kok. Fir'aun niku nyuwun sewu mangan sambel sing mules mboten wetenge. Sambele. Oh, seru to. Ini gua. Ngono kuwi. Kok kudanan sing pilek ora irunge. Udane. Padha karo Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing loro tiang listrike. Fir'aun kok. Seneng terus ora tau susah niku Fir'aun. Mila kok ana tiyang luwano kadang-kadang seneng kadang-kadang susah, lumrah. Wong jenengan niku menungso biasa. Lah ana tiyang luwano seneng terus ora tau susah, kula malah curiga jangan-jangan putune Fir'aun. Insyaallah. Allah mampu. Fir'aun didelepke iso kok. Dadi lah Gusti Allah ki ngersake jenengan sugih ngoten niku, ora perlu usaha mawon sugih. Tapi ngapa Gus kok dadak nganggo usaha? Soale wong niku mendapatkan sesuatu dengan usaha itu jauh lebih membahagiakan daripada mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Ayo gampange ngeten. Contoh paling gampang. Ibu-ibu, bapak-bapak. Usaha dhisik baru kasil niku luwih nyenengke daripada kasil tanpa usaha. Bapak ibu bersuami istri. Omah-omah. Ora ngopo-ngopo bojone meteng. Karo ngopo-ngopo nembe meteng. Luwih nyenengke sing pun. Ngopo-ngopo nembe meteng. Nyenengke. Ora ngopo-ngopo kok meteng. Rabi setahun ra diapa-apake sing wedok wadil. Pak, kula meteng. Loh, diuntal codot po kowe, mesti ngono tening. Sing bener niku ngopo-ngopo dhisik baru meteng. Ngopo-ngopo urung meteng, ngopo-ngopo meneh. Urung meteng ngomong bojone, "Mamah, mamah luwano." Mama tungkae meledek-meledek. Mama kok lungguhe slonjor iki apa? Mama iki lungguhe sing demes, mama kok slonjor. Lungguh ngarep dhewe tungkae slonjor kuwi. Jane ya ora apa-apa, apa ora rumangsane tungkamu pecah-pecah ngono lho. Mama, iya papa. Mama pada tindakan. Jangan keluar rumah, mama. Kenapa di luar rumah panasnya kentang-kentang, mama? Tolu ala Nabi Muhammad. Ono ne usaha niku mergo Allah niku pengen dadekke awake dhewe seneng. Ayo. Napa bedane wong pinter karo wong goblok? Wong pinter karo wong goblok niku bedane yen wong pinter niku seneng karo prosese, wong goblok niku seneng karo hasile. Ana wong goblok, ana wong pinter. Pak, jenengan rasa kuliah nggih kula wene ijazah. Lah wong pinter agak lemah. Wong aku iki golek pinter kok. Aku ya kudu kuliah. Tapi lah wong goblok, jenengan rasa kuliah tak wene ijazah, pasti takone napa? Regane piro? Wong goblok tak kandhani. Mila DPR DPR sik nembak ijazah kae berarti DPR-e goblok. Yo keh ngoten niku. Arepe nyalon ra duwe ijazah, akhire tuku ijazah. Lak Purworejo insyaallah ora lah. Yo sing penting gelem ngopeni wong NU niku. Syaraté niku pengen selamat DPR ngopeni NU. Kula wingi bar ketamon DPR saking Jakarta to. Bar kasusé Pak Setia Novanto kan. Lah kok gelueleng DPR niku, Pak Kyai. Mau tanya, apa Pak DPR yang terlaknat, terhormat DPR kali Kapolri ini ku hebat bundi. Yo DPR, mau Kapolri ku sudah di Kapolri, kaya Pak Tuke mergo dipilih karo DPR Komisi Telu, Komisi Hukum. Mau ngoten, nggih. Lah DPR karo Panglima TNI, yo DPR. DPR. Panglima TNI sudah di Panglima, lah Fit and Properties Komisi 1. Komisi 1. Lah DPR karo Presiden DPR Jokowi Prabowo niko iso nyalon presiden dicalonke karo partai partai sing duwe anggota DPR. Terakhir takon meleh kali kula Pak Kyai, yen DPR karo Kanjeng Nabi hebat pundi? Waduh, mumet ndasku ya. Akhire kula jawab, yo hebat DPR. Kok ngoten? Ho, soalnya nopo? Kanjeng Nabi wedi Gusti Allah, DPR belas ra wedi karo Gusti Allah. Jarane DPR e kiyaine dancuk dancuk. Pun pokoke DPR e sapa mawon calone jenengan sinten mawon termasuk presidennya atine sing ayem merosa rame kali tanggane. Setuju nggih? La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Sepisan-pisan awakmu ora bakal mlebu swarga sehingga kamu menjadi orang beriman dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum atimu ayem ndurasa mahabbah. Beda pilihan niku biasa. Tong Yogja sakniki kisruh. Jeneng kula dicatut jarene orator 2019 ganti presiden. Diumumke teng pundi-pundi teng Facebook, teng Instagram, teng koran. 2019 ganti presiden akan mengadakan acara di titik nol Malioboro dengan pembicaraan Neno Warisman Ahmad Dhani dan Gus Miftah. Weh, kula ditelepon kali Pak Kapolda, leres Gus, mboten. Niku catut. Napa mawon sing mambune catut niku elek, kudune paku. Kiai sing apik niku kiai paku mboten kiai catut. Tentara sing apik niku paku mboten catut. DPR sing apik niku paku mboten catut. Napa bedane? Paku niku tugase ngencenge cathut niku tugase mbubrahke. Mila ratune Yogya namine Paku Alam mboten cathut alam. Wong sakniki mung gara-gara pilpres pilihane Prabowo karo Jokowi. Suku teng Indonesia niku jumlahe pinten, Pak? Ribuan. Tapi gara-gara pilpres sukune mung dadi loro, siji suku Cebong, loro suku Kamret. Masa mung gara-gara pilpres sing siji dadi Cebong, siji dadi Kamret. Gus Miftah kampret napa cebong? Kula wong normal ora kampret ora cebong. Bojo kula takon, Abah benjang nyoblos sinten awakmu ora usah kakehan takon, Abah nyoblos apa? Menengo, sing penting Abah nyoblos awakmu. Rampok. Kowe durung. Yes. Oh, gara-gara pilpres ribut. Oh, pilpres niku teng TPS niku lak kurang ajar to. Ibu-ibu niku dandane sak jam. Nyoblose semenit. Mendingan ning omah karo bojone, nyopot bajune semenit nyoblose sak jam. Opo? Menyang banyak, Bro. marang Allah. Adzan. Nggih. Napa pun mawon pengajiane pun adzan. Allah infak saya gue cerewet. Ya adzan riyen iki. Ana adzan niku kula mandek supaya jenengan ngrungokke malah ngecipris. Biasane wong wedok biasane. Wong wedok niku lak ngendikane kata alias cerewet niku sak janjane nggih lumrah. Soale keturunane Siti Hawa. Nang memang ngapa Hawa. Lak wong lanang iki ayem Adam. Cangkeme mingkem Adam. Beda wong wedok. Wong ana adzan kan menengok malah ngecipris. Ndah apa ning omah. Mesti sing lanang cepet mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana terakhir ngomong apa? Ngecipris cangkemmu malah ngecipris. Niki soal akidah kula banterke napa? Mlebu bulan Muharram, mlebu bulan Suro, terutama wong Jawa kata tiang yang kelangan akidah. Kata tiang sing kelangan Gusti Allah, kata kelak tiang sing kelangan Allah. Nyuwun tebu. Miturut panjenengan, mau dalunggon sing paling rame niku pundi kira-kira? Parang Tritis. Tempat yang paling rame setiap malam tahun baru niku nopo? Pantai Selatan. Kulo kan biyen niku bertanya-tanya. Akhirnya ketika saya kuliah itu ketemu jawabannya. Enten tiyang moro, zaman kulo manggon teng masjid niku. Kulo niki lak wong NU manggon teng masjid wong Muhammadiyah. James Bond jaga masjid dan kebon. Wong kulo niku lak ora kuat ngekos zaman biyen niku, akhire kulo manggon masjid, ndelok masjid wong Muhammadiyah. Kulo lak puja ke Sumah, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen sopir kulo niku Indo Pakistan, pan iblis ibune setan. Jaman kula manggon teng Masjid Muhammadiyah niki diparani kali tiang jamaah. Gus, derek kula nggo. Tindak pundi, Pak? Teng pantai Parang Tritis. Lah napa niki lak malam tahun baru Suro. Lah jeneng napa mriko? Lho, jenengan ra wong Yogya ora ngerti. Lah napa, Pak? Malam siji Suro niku awake dhewe ngalap berkah karo Kanjeng Nyi Roro Kidul. Carane pripun? Kungkum mungkin teng pantai. Masyaallah. Bengi-bengi kamangkon niku. Akhirnya kula pengen ngerti sak janjane sing dilakoni iki napa. Lah kula ora gagas kalih ngalap berkah Nyi Roro Kidul. Tabarukan yo karo Kiai-kiai NU, kaya calon-calon DPR niku. Tabarukan. Sing ngomong nyelkuti sapa to ora kok. Akhirnya kula melu Bu mriko. Begitu teko pantai niku ramene saking gerbang Parang Tritis niku sampai pantai kebuak wong. Ya berlomba-lomba kungkum. Begitu tekan pantai kula delok Gus mriki melu nyemplung. Tapi syaratnya siji napa wudu. Heh, aku. Masa aku biasa ngulang kowe ngaji kon wudu berjamaah. Wudu kok nganggu imam aku. Akhirnya kula penasaran, kula pengen ngerti mawon kula. Aku tak nganggo katok wae ya, nggih pun jenengan ra apa-apa, kula nganggo katok. 30 menit kula ning jero pantai, kungkum, rasane teng celekit. Napa dicokoti iwak. Lah kula lak mbatin sing nganggo katoke dicokoti iwak. Lah piye sing mudho. Gegek mentas malah hilang niku. Iki lho ya. Niate ngalap berkah malah kelangan manuk. Lah cilaka to niku. Iki goblok, goblok. Ra sida nyoblos sangkemmu, ra sida nyoblos. Maka saya bilang sama kawan-kawan saya Muhammadiyah. Apa gini Bapak Ibu? Jenengan dadi wong NU tau menggalih mboten. Ngapa Muhammadiyah niku lahir teng Yogya? Ngapa Muhammadiyah niku lahir teng Yogya? Karena Muhammad kenapa Muhammadiyah itu lahir di Jogja? Karena Jogja itu dianggap gudangnya TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. Misi dakwah Muhammadiyah lak niku. Non TBC, Tahayul Bid'ah Khurafat. Kula ngomong kali kanca-kanca Muhammadiyah. Soal bid'ah Muhammadiyah kenceng. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Senajan saat ini mboten tek ngoten niku. Biyen kok dedek-dedek bid'ah, dedek-dedek bid'ah. Soal bid'ah. Tapi kenapa ketika kaitannya dengan tahayul dan khurafat Muhammadiyah ra bengok-bengok? Kudune kaya Parang Tritis, Nyi Roro Kidul, Muhammadiyah bengoke kudune cangkeme banter banget lho. Tapi nyatane mboten kok. Sing bengok-bengok kaya kula niki jarang. Kula sing dianggap NU, sing dianggap ijo kula wani bengok-bengok. Niku tahayul niku khurafat kula wani bengok-bengok. Kudune Muhammadiyah bengok-bengoke niku. Kenapa? Karena kepercayaan orang-orang Jawa terhadap Nyi Roh Kidul itu luar biasa. Tahun 2006 gempa bumi bulan Mei tanggal 30. Bantul meledos, duar. Kabeh wong Melayu ngalor, sumaning. Apa? Tsunami kok sumani. Begitu wong do Melayu ngalor sampai montor iku diunggahke teng ring road niku kok tsunami. Banyune wis tekan selokan Mataram. Lho kan biyen selokan Mataram yo ana banyune. Lah ora ana banyune jenenge ora selokan iku goblok men to iki aku. Layune kok. Lampu mati jam 5 sore. Kula nyetel TV lambune murup. Kula setel reportase Trans TV. Ana ibu-ibu penjual jamu gendong takoni karo wartawan, "Bu, wau enteni susu tsunami." Kok angel men to ngomong tsunami kowe. "Enteni susu tsunami, sing liya do Melayu ngalor kok jenengan mboten Melayu ngalor, masalahe nopo?" Nopo jawabane, "Pak? Kula mboten wedi kali tsunami, mergo kula pun madhep mantep nderek Nyi Roro Kidul." Ya Allah. Jadi mikirin niku gempa bumi kali tsunami niku mergo kekuatan Nyi Roro Kidul. Maka tahun 2008-2009 kula tau dijaluki tulung kali Kementerian Kelautan dan Perikanan. Zaman sakmonten menterine dereng Bu Susi, tapi sinten Fadel Muhammad. Gus Miftah pengajian di Pantai Depok ya. Materinya apa Pak Menteri? Materinya tolong sadarkan kepada masyarakat adanya gempa bumi dan tsunami itu bukan karena Nyi Roro Kidul, tapi karena ada kekuatan dari Allah. Karena apa? Karena ada secara ilmiah bisa dibuktikan. Oh ngaten, nggih, akhir kula pengajian ning Pantai Depok. Dua mau kebuak ning kota pantai. Kula matur. Bapak Ibu, mensikapi tsunami dan gempa bumi sebagai orang beriman kita harus meyakini apa? Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah satu musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah, bukan karena siapapun. Dadi jenengan kudu paham gempa bumi niku mergo izini Allah, mboten mergo Nyi Roro Kidul ndobos niku. Banyu segoro niku langsung munggah niku. Parkiran jamaah do Melayu tiang Pantai Depok kok abeh kemudian Nyi Roro Kidul ngamuk. Nyi Roro Kidul ngamuk ngopo niku banyune munggah teng pantai we. Akhirnya kula ndur panggung bengok, "Ra usah wedi, aku Miftah tanggung jawab. Lah Nyi Roro Kidul metu tak rabine aku." Ajarene ayu kok. Akhirnya napa Pak, banyune balik Pak. Kok balik? Tak Nyi Roro Kidul wedi gitu ya. Wedi apa le? Wedi ketemu aku. Kenapa dia takut terpesona dengan ketampanan gua? Nah. Banyune balik Pak Dalima. Balik. Ya Allah. Oh, no kok percaya? Hai, tak takon kali wong luwano. Sak janjane Nyi Roro Kidul niku wonten apa mboten? Sing ngomong orang ngerti niku mergo wedi. Ngomong ra ana gek-gek engko bengi diprimpeni. Ngomong-ngono korong tahu petuk. Sing tegas Nyi Roro Kidul niku wonten apa mboten? Mboten wonten. Umpamata niku wonten niku namung setan. Setan niku jenise loro, minal jinnati wanas. Dari golongan jin dan jun. Umpama ana niku namung setan sing wujude jin. Kanjeng Nabi dawuh kok godho setan wujude jin. Wacake ayat kursi beres. Sing angel niku lak digodho setan wujude menungsa jun niku wau. Wacake ayat kursi yo jegengges kok ngopo. Mila carane piye le jikok kursi ini balangke ndase niku mboten ayat kursi. Ngono kok percaya sing lucu meneh Gus Dur. Lak gempa bumi niku lak Gus Dur mumpun mboten dadi presiden. Gus Dur tindak Yogja, kula ngawal Gus Dur. Diwawancarai, "Gus, kenapa Bantul gempa bumi? Yang salah DPR. Kenapa? Salahnya sendiri Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab." Karena waktu itu lagi ramenya undang-undang pornografi dan porno aksi. Waktu itu DPR gawe undang-undang niku. Sing salah yo DPR, Nyi Roro Kidul dipaksa nganggo jilbab. Goblok. Kula Gus Dur niku lak lucu lak orang ngawak ini kok. Jadi wartawan yang guyu kepingkel-pingkel Gus Dur mung mendel mawon. Wong niku sing mripate wuto atine padhang niku ning donya mung ana loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. awakmu ngerti sing digendong si buta dari gua hantu ke sapa iki ya innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dosa napa mau digapura karo Gusti Allah kecuali syirik. Dan bulan suro ngoten iki nyuwun sewu tindak kemusyrikan luar biasa terutama di lingkungan orang Jawa. Ning Yogyakarta niku sak nggon-nggon desa niku begitu mlebu bulan suro napa jamasan pusaka. Napa niku ngumbah pusaka. Nggih namo munggah napa? Wo, keris jenenge sapa? KSM. Apa kuwi Kiai Senggol Modon? Ya Allah. Apa menang? Kiai Senggol Modon. Kamu mikir ya. Mosok takon sami ki napa niku, Pak? Iya. Lah Irma kae KRT. Kanjeng Raden Tengik. Ini luar biasa. Cangkeme ngopo kae? Ya sing duwe Kiai Senggol Modot guyang guyu kae lho. Mbok ne Irma apa kae? Sallu ala Nabi Muhammad. Rusak Pak akidahnya. Rusak. Kalau kemudian niate iki mung nguri-nguri kabudayan, jangan lebih dari itu. Napa meneh teng Solo. Kula bola-bali niku protes. Jane pas rajane sing anyar niki ngabehi niki rada apik. Raden ngabehi rajane sakniki niki nyuwun sewu. Sinuwun sing sakniki Solo niku lak pengin tradisi grebek malam satu suro di Solo niku dirubah. Dengan mujahadah. Karena apa yang terjadi hari ini ya Allah. Jangan dikira saya tidak cinta budaya loh. Kula niku cinta banget karo budaya karena saya pendukung Islam Nusantara. Tapi niki teng Solo niki kebablasan. Ben malam siji suro niku nyuwun sewu enten grebek suro. Napa sing digrebek? Ana kiai namine Kiai Slamet. Kiai Slamet niku napa? Kebo, kebo bule. Diarak keliling alun-alun keliling keraton. Wong-wong do melu ning mburine. Alasane napa? Ngalap berkah Kiai Slamet. Kula ketemu kali tiyang Wonogiri ngetut kene, jenengan koyak napa? Ngenteni, Gus, mungkin lak kebone nletong grebutan. Jadi apa ben awet muda? Ya Allah, apa pengen nomkin kudu raup teletong. Teng mriki Pak Kiai ini namine Pak Kiai sinten? Pak Kiai Asrori. Endi menungsane? Endi menungsane? Nyebut ini. Apa Kiai Asrori iki teletonge ngalah berkah iso? Rupamu kaya ndok ngono. Ini dimurnikan bahaya. Heran kula wong sing bengok-bengok kaya kula ngoten iki jenenge mboten cinta budaya, ora ngerti adat istiadat. Kula ngerti. Wong Wali Songo ngajarke agama nganggo budaya. Jenengan lak jaman biyen iki masjid lawas, lak tenan. Niki mesti ana kolam ning ngarepe to. Nah. Loh. Kula ngerti soalnya lak masjid niki dianggap masjid jamik, masjid lawas, Sunan Gosok Geseng iki mau, Sunan Geseng mesti ngarepe ana kolame. Lak tenan to niku. Niku lak mbiyen akal-akalane Wali Songo, pintere Wali Songo. Jaman mbiyen niku lak gawe masjid biasane ning pinggir embong gede utawa ning pinggir alun-alun. Soale napa? Endi ana embong gede, dalan gede utawa alun-alun biasane akeh wonge. Alun-alun kaya masjid. Jaman biyen wong rungono sing ngerti masjid niku napa? Apa yang dilakukan Wali Songo? Di dalam masjid dikasih gamelan. Mila menawi teng Kauman Keraton Ngayogyakarta Adiningrat teng masjid niku ana gamelan loro sing kondang. Siji Kiai Guntur Madu, nomor loro Kiai Naga Wilaga. Begitu gamelan ditabuh, wong penasaran. Kan suara gamelan parani. Soalnya suara gamelan iku cara wong Jawa niku lak nyenengke. Mila kaya tiyang Lowanu, lak tanggone pengajian diundang ra mesti mangkat kakian sambat, ning lak tanggone nanggap jadilan ra diundang mangkat. kamu kok jadilan niku sak janjane ngundang Demit kok sing teko wong Lowano. Berarti wong Lowano kaya Mila Bapak Ibu para Demit rahimakumullah. Begitu gamelan ditabung wong teko. Jaman biyen lek rong ana wong nganggo sandal, lak langsung mlebu masjid, sikile kotor, masjide melu kotor. Maka oleh wali songo disiasati di depan masjid dikasih kolam cilik. Tujuane nopo? Sak derenge nyemplung masjid sikile, sak durunge mlebu masjid sikile nyemplung kolam. Begitu mentas sikile resik. Ila ana kolam. Sapa kandha Gus Mitarang ati ibu? Kula ngerti. Mlebu masjid niki awal-awale pujian. Napa kok cara awake dhewe wong NU niku baradan nganggo puji-pujian. Begitu mlebu masjid, gamelan. Wali songo nyiptake lagu lir-ilir, gundul-gundul pacul, turi-turi putih, seluku-seluku bathok. Bathoke elah-el. Si Rama menyang Solo. Lek oleh payung ma jentit lolo loba wong mati ora obah yen obah mateni bocah matre yen obah mateni bocah yen urip ayo ngibadah duwet sing mau pikir iki nganti rupamu kaya kotak infak lin karena wali sangat mela lanjut dengan anong takon kaya kanca kula Muhammadiyah ngopoi Mekah Medina baradan ada puji-pujian kok masjid Jamik geseng kok ada puji-pujian ya beda beda ini apa Mekah Medina rungadan masjid wis kebak bro laning Lowano yang pujian cangkeme nganti sempal rata kok teko wong Lowano kurung adane malah susah kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nembe tandur napa jawabane? Adan meneh. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Biasane jilbabe ijo biasane. Sallu ala Nabi Muhammad. Niku. Jangan dianggap bulan Asyura, bulan Muharram itu bulan mistis. Enggak ada kaitannya. Justru kalau kemudian kita lihat lembaran-lembaran sejarah menyebutkan dan mengatakan bahwa bulan Asyura itu justru merupakan bulan banyak kemuliaan. Begitu banyak doanya para nabi dan rasul yang diijabah di bulan Asyura. Begitu banyak keajaiban-keajaiban mukjizat Allah diberikan di bulan Asyura. Kita melihat ketika Nabi Adam diusir dari surga, kemudian diterima taubatnya oleh Allah. Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah di bulan Asyura. Nabi Nuh ketika kemudian keluar dari rumahnya naik perahu terombang-ambing di banjir bandang, perahunya diselamatkan oleh Allah di bulan Asyura. Nabi Yunus dimakan oleh ikan, mampu keluar dari ikan, dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan, terjadi di bulan Asyura. Nabi Ibrahim dibakar karo Raja Namrud, Nabi Ibrahim ora kobong, kulna ya naruguni bardo wa salaman ala Ibrahim, itu terjadi di bulan Asyura. Allah niku gawe malaikat yang paling ditresnani namine sinten? Jibril. Itu Jibril diciptakan di bulan Asyura. Bahkan Allah pertama kali menurunkan air hujan ke muka bumi, itu juga terjadi di bulan Asyura. Mila kowe sing jomblo-jomblo mumung bulan Asyura le, ndongone tenanan. Neng jomblo kok neng jomblo, neng masjid Sunan Geseng njaluk tenan karo Allah. Ya Allah, kula pengen rabi mumpung niki bulan Asyura niki ajaib. Ngendikane Gus Miftahoh ajaib. Kula pengen rabi lih bocah niku jujur kula mang dadekke niku bojo kula ya Allah. Neng bilih mboten. Dicek leh ya Allah. Ngono ana peninjauan kembali. Mulane njaluk kok durung duwe calon kepiye. Kuwi ndonga tenanan, ya Allah kula pengen rabi kali anake tangga kula nika ya Allah. Bilih anake mboten purun mbokne ya ora apa-apa ya Allah. Mbokne rondo kok. Terane ngono, rondone mok sindir-sindir wae. Karo pujian, ana tangis kelayung-layung, tangisi rondo, atine bingung. Ana ta, kandhangmu rondo nangis awan bengi, turu dhewe, rono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang, ana le. Masuk Pak Eka. Ada ngono kandiani kak Lah kowe rabi beda meneh lagune. Kuwi lak kowe nyindir tanggamu sing rondo, lak kowe rabi beda meneh lagune. Kembang kantil. Kembang-kembang kantil, manten anyar diring bedil. Ana cleret tiba njundil aku kaget cekelan kene. Cek cek. Gara-gara ngomong sotil kok modar. Lah apalke malahan kembang kantil. Ini bulan mulia. Jenengan sing kagungan hajat, anake nembe sekolah, dipol-polke donga teng bulan iki. Masyaallah mustajab. Di mana Allah banyak membuka pintu langitnya untuk menerima doa-doa dan permohonan dari hamba-hambanya. Pun tuwenanan, bocah-bocah banser. Ayo ndonga karo Gusti Allah. Oke, selawate, oke Fatihah. Ibu-ibu anake nakal gampang, ben bengi anake turu, leboni kamare wacake Fatihah selawate. Cekel sirai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh ya Allah. Al-Fatihah. Mandi nih bapak nggih ngoten. Kok bojone cangkeme cerewet gampang. Bojomu turu ning kamar, leboni kamare cekel cangkeme. Fatihah selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga cangkeme bojoku ora cerewet. Al-Fatihah. Di Fatihah tetap cerewet gampang. Tambahi tahlil sak yasine. Modar-modar pisan kowe, Bu. Malah disangkut paut kayak karo klenik. Hati-hati tiba musyrik. Bu pak, ngomong kelingan gue lo. Wong Jawa nih gue lah duwe pasaran. Weton nih gue lo. Ingat bapak ibu, ilmu weton itu boleh pelajari, boleh dipahami, tapi tidak boleh diyakini. Ilmu weton nih gue lah ilmu titen. Contoh nih. Mujadah rutin dzikrul ghafilin teng pondoke Gus Miftah niku malam Minggu Paing. Napa kula njiko malam Minggu Paing? Soale kula niku laire wetone Minggu, malam Minggu wingi. Dadi jamaah niku lapanan, ora perlu diundang. Saben malam Minggu Paing tindak ngene Gus Miftah melu mujahadah. Pengajian tanpa undangan, tanpa panitia, tanpa kotak infak kabeh jamaah mangan, ora usah perlu diundang. Sing teko minimal wong 7000, wong 8000 rutin ben malam Minggu Paing. Rutin. Benjang alhamdulillah pun ulang tahun yang ke-6 Ahad Paing yang akan datang. Ajeng dirawuhi kali Pak Anies Baswedan kali Mas Opik. Nggih kula niku pejabat, artis niku ora perlu diundang dhateng kok. Mula DPR kula usir biasane. Lah pokoke sing tekone ra istiqomah mung teko arep pemilihan tok mesti kula tolak. Tapi lak mencen biasa melu mujadah monggo. Wingi Mas Tommy Soeharto tindak ngen kula. Siapa yang boleh ikut ngaji? Siapapun boleh. Tidak boleh pakai baju parpol. Kula kira seneng kok kiai diundang PDI serbane abang. Diundang PKB serbane ijo. Diundang Golkar serbane kuning. Kuwi lak malaikate mumet ndase to. Iki jane kiai model apa to iki ngono. Kabeh kok ditampani. Iki kiai apa garong cangkeme iki ngono. Dadi lak nggen kula niku sapa mawon termasuk DPR oleh ngaji tapi syaratnya kudu istiqomah, aja mung teko wayah pemilihan tok kula mawon. Niku damel ilmu titen mawon ben malam Minggu Paing. Dadi oleh dipelajari tapi jangan diyakini. Mawane jenengan jeng maju DPR, wetonmu apa? Minggu Legi. Kuwe berarti sesuk lak coblosan. Mlakune ning TPS kudu mundur. Malah koyo undur-undur to kuwi. Cah iki, cah Banser. Wetonmu apa le? Tak deloki wetonmu apa. Eh? Jumat Kliwon. Tidak cocok hidup di air ya. Diling-iling. Pak Daliman wetone napa Pak Daliman? Napa? Paingnya sama harinya, satu Jumat, Rabu Paing, Pak Daliman dan Ramil Lowano. Sik, bojone kudu papat. Kaya ngono kok dipercaya niku sangka pundi? Soale wong Jawa niku kadah ngrabekke anak sing didelok wetone. Kula niku ngrabekke santri kula lare pati, Pak. ajeng rabi kali bocah Gunung Kidul. Wong tuwane niku ora wani ngrabek. Soale napa? Sing lanang wetone wage, sing wedok pahing. Jarene geying. Umpama dirabekke jarene mbokne, niku wong tuwane mati dhisik. Lah kula jawab, lah wong tuwane mau dar dhisik iki ya lumrah. Wong tuwa kok arepe mudar keri. Nggih bener, lak wage karo pahing jenenge geying, lak wage karo wage gege, wage karo kliwon kewan, wage karo legi geli. Lah akidahe wong Islam kok suwe-suwe dirusak kali bangsa ngoten niku. Maka hari ini saya jenengan tiang Luwanu memperingati Muharram kanthi pengajian santunan cah yatim. Bulan Suro niku bodone cah yatim, terutama Asyura hari ke-10 bulan Suro. Mila tanggal 9 kali tanggal 10 jenengan disunake poso, tanggal 9 namine Tasua, tanggal 10 namine Asyura. Lah wong Jawa niku ngomong Asyura angel, mila ane ilang dadi Suro. Untung sing ilang ane, lak sing ilang rone kan bahaya. Salah. Murnikan. Kalau orang-orang Muhammadiyah selama ini teriak anti TBC, anti TBC, kita buktikan Nahdlatul Ulama lebih dari itu. Lebih dari itu. Kan wong-wong niku lah mengidentikan NU karo tahayul bid. Ora iso. Ora iso. Napa lak wong ndelok tulung anake kesurupan sing njaluk tulung wong NU. Soale sing duwe ilmune niku wong NU. Lah wong Muhammadiyah radong ngono kuwi. Wong kula niku nate kok ngundang diundang kali tiyang ngono. Nyuwun sewu, anake bungok-bungok jerene kesurupan. Kula wacake ayat kursi, ora apa-apa. Kula wacake Yasin meneng wae, tetep ora ilang. Ya Allah, ternyata mboten kesurupan, mabuk kebablasan. Mabuk diwacake Yasin sing goblok sapa iki aku. Jerene wong tuane kesurupan bruno mabuke kebablasan. Ini bulan yang tidak ada kaitannya dengan tahayul, dengan khurafat. Ini bulan yang luar biasa. Mila jenengan sing nyalon dewan, mbuh wonge sing dikulo yo rada. Jaluk karo Allah. Ya Allah, mumpung niki bulan Suro, mang angkat derajat kula kados Daud, ya Allah. Mang angkat derajat kula kados Sulaiman, ya Allah. Mas-mas sing ngono banjir kuwi, ya Allah, kula njenengan susah, rezeki kula pas-pasan. Ning kula madhep yantep nderek kiai ngamanke pengajian lan NKRI. Kula yakin ya Allah, senajan kula rekoso teng donya, insyaallah kula mulya teng akhirat, ya Allah. Ngono. Ora kok tenan kok banjir iki nganti kacamatane cilik ra kuat tuku segede tenan kok. Kandani ya. Tak dengake le muga-muga bojomu ayu. Amin. Rondo anak telu. Amin ya Allah. Cocoknya telu wae. Wis banjire tak dongake muga-muga panjang umur. Amin. Jadi wong sak donya mati cah kuwi urip dhewe ya. Seneng aku ketemu banser iki. Pun ngaten mawon jam 2:30. Donga bareng-bareng mugi-mugi bulan Muharram menika estu beto berkah kagem kula panjenengan. Ingkang tindak mriki atine susah mugi kuntur sami bungah. Ingkang tindak mriki awake gerah mugi kuntur sami waras. Engkang tindak mriki utangi kathah mugi kondur sami lunas. Senajan turung iso nglunasi muga-muga sing ngutangi lali. Amin ya Allah. Amin. Sing suweneng calon anggota DPR. Wong DPR iki lak nyalon iki biasane utang ning bank dhisik. Mila begitu dadi SK-ne langsung dilebokke ning bank, dinggih bayar utang. Niku teng Yogyakarta lho nggih, teng Yogyakarta. Teng mriki insyaallah. Padha. Pokoknya DPR Purworejo moga-moga selamat. Amin. Pokoknya jenengan kula pesen nggih, sinten mawon sing nyalon dadi mangapi kalih wong NU. Sesuk sing nyelametke uripmu ning akhirat iki bakale ora mergo DPRmu tapi mergo NU-mu. Delok mawon. Oh, Gus Miftah kok fanatik. Heeh. Wong Indonesia iki ana mergo PBNU. Lha nggih to, apa Indonesia niku dasare PBNU. P-ne Pancasila. Bene Bhinneka Tunggal Ika, Ene NKRI, Une Undang-Undang Dasar 1945. Oh, PBN. Lara kiai pinter yo radong. Lah kon nerangke kuwi yo beda meneh hitungane. Oh, bakul ndok jerigis. pantes rupane delap-delup kaya bol pitik sing arep ngendhog. Ala hadini ya wala kulli niyatin sholih wa li qada'ina qabul wa ilijabatil mas'ul al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alif baina qulubina ya Allah wa aslih dhatina wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibil fahisha ma dhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal makkah wal madinah, Allahumma arzuqna dhurriyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma arzuqna bi husnil khadimah wa na'udzu bika min su'il khadimah, wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Romo Kiai Miftah Maulana Habibur Rahman Al-Haj, pengasuh pondok pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta, kami haturkan jazakumullah ahsanal jazak jazaan katsir. Hadirin rahimakumullah, demikianlah rangkaian acara demi acara pada hari ini. Dari kami, banyak kehilafan dan tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, Allahul muwaffiq ila wamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik bakul dok. Dumateng Bapak Ibu sedaya, kawula umumaken dinten menika infak ingkang sampun mlebet menika angsal kawan yuta. Ya habibi bangga ya kalbu arifangkot rongkot aina ya syauqan walin tayyibat darbat asyukan fa'antayku ila habibi fahda' ya kalbu arifakan salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasul Allah, assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. Bil haqqi ta'allam wa bi ghari hiran anta خالقهُ فأنتهُ الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغاية حيران تعلق. يا بنكي أسأل خالقهُ فأنتهُ الوحي فأشرق إكرام يا محمد. السلام عليك يا يا نبي الله، sabda li rasulillahi muhibba bir raudati sakanat ruhi wa jiwaril hadi muhammad ya tayyibatu jitu ki sabda li rasulillahi muhibba bir raudati sakanat ruhi wa jiwaril hadi muhammad assalamu alayka ya ya rasul allah assalamu alayka ya habibi ya nabi allah assalamu alayka ya ya rasul allah assalamu alayka ya habibi ya nabi allah ya rasul allah. Enggak Pak Budi tak puterin lagi. Motor. Ngopi. Yang biasa berdiri, kalau saya sebagian mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita mendapatkan ridho dari Allah sehingga Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Amin. Dalam kekompakan kita, jaga kekompakan kita, ada apa-apa selalu kita komunikasi. Mari kita susulkan untuk event berikutnya satu kordi. Itu yang perlu saya sampaikan semuanya. Siap, siap. Iya bagi kita. Tonjok